بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian kitab روضة الأنوار في سيرة النبي المختار pembahasan surah Nabawiyah. Kita masih pada pembahasan seputar hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka ikut sujud bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam ketika Rasul membacakan surat Najm secara tiba-tiba di hadapan mereka. Yang kemudian keadaan seperti ini diisukan bahwa orang musyrik di Mekah telah masuk ke dalam Islam. Kemudian berita isu ini sampai kepada Habasyah, yang kemudian membuat kaum muslimin yang ada di sana merasa senang. Mereka mengira bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sudah mulai masuk ke dalam Islam dan membela Rasulullah SAW. Maka mereka tidak memiliki alasan lagi untuk tinggal di Habasyah. Mereka pun memilih untuk kembali. Namun ternyata ketika di pertengahan jalan, mereka mendapati bahwasanya berita itu salah. Sebagian mereka ada yang langsung kembali ke Habasyah, sebagiannya lagi tetap melanjutkan masuk ke kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi atau meminta jaminan dari sebagian kabilah. Tayyib. Kita bahas dan kita baca kembali keterangan dari penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hijrat ats-tsaniyah ilal Habasyah, hijrah yang kedua menuju bumi Habasyah. Washtaddal bala'u wal 'adab 'alal muslimin min quraishin nadman minhum 'ala ma farata minhum min as-sujudi ma'al muslimin. Siksaan semakin keras terhadap kaum muslimin digencarkan oleh orang-orang musyrik Quraisy karena mereka merasa menyesal telah melakukan tindakan yang tidak sengaja sujud bersama dengan kaum muslimin. Wa antuqaman lamma balaghahum 'anil najashi min husni jiwarihi lil muhajirin. Dan sebagai bentuk pelampiasan mereka marah ketika mendengarkan bahwasanya Raja Najashi ternyata justru menjamu kaum muslimin yang hijrah ke negerinya dengan baik. Wa nadharan ila hadhihi adh-dhurufil qasiyah asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashhabihi bil hijrati ila al-Habasyah marratan ukhra. Melihat kondisi yang sangat riskan dan sensitif ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk hijrah ke Habasyah gelombang yang kedua. Fa hajara 2 aw 83 rajulan wa 18 imra'atan. Maka ada sekitar 82 atau 83 laki-laki dan 18 wanita berangkat hijrah ke Habasyah gelombang yang kedua. وَكَانَتْ هَذِهِ الْهِجْرَةُ الثَّانِيَةُ أَشَقَّ مِنَ الْأُولَى. Dan hijrah yang kedua ini itu lebih beresiko daripada yang pertama. لِأَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا مُتَيَقِّضِينَ يُتَابِعُونَ حَرَكَاتِ الْمُسْلِمِينَ. Dikarenakan orang-orang Quraisy mereka betul-betul waspada dan senantiasa memperhatikan kondisi kaum muslimin. Illa annal muslimina kanu aktsara minhum tayaqquda. Hanya saja kaum muslimin mereka lebih hati-hati daripada orang musyrik. Wa ahsana minhum hikmatan, dan lebih teliti dalam bertindak. Wa ahkama minhum khatwatan, dan lebih matang rencananya daripada orang-orang musyrikin. Faqad fatuhum ilal habasha raghma kulli juhud, terlepas dari segala usaha yang ada, kaum muslimin walhamdulillah gelombang yang kedua berhasil lolos dan tembus ke Habasyah. Makidatu Quraisy bimuhajiril Habasyah, makar jahat orang Quraisy terhadap kaum muhajirin yang ada di Habasyah. Syaqqa 'alal musyrikin an afallat minhumul muslimun. Orang-orang musyrik semakin meradang karena kaum muslimin telah lolos dari genggaman mereka. Wa wasalu ila ma'manin ya'manuna fihi 'ala anfusihim wa imanihim. Dan kaum muslimin telah mendapatkan rasa aman dan tentram untuk diri mereka dan keimanan mereka. Fa arsalu rajulaini min duhatihim liyastariddahum ila Makkah. Maka orang-orang musyrik mengutus dua orang, orang yang cerdas, tokohnya kaum musyrikin, dengan tujuan dua orang ini membawa kembali kaum muslimin Mekkah yang ada di sana. Wa huma Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Rabi'ah wa kana iddaka 'ala asy-syirki. Yaitu Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Rabi'ah yang ketika itu keduanya masih musyrik. Diutuslah dua orang ini, yang mana latar belakang dua orang ini memiliki kecerdasan, ahli ngomong, ya, jubir, juru bicara handal kaum musyrikin, ahli siasat, berani, memiliki misi untuk mengambil kembali, menjemput paksa kaum muslimin yang ada di sana. Wa nazala ar-rajulani bil Habasyah hatta tahta khuttatun mudabbarah. Maka dua orang ini pun mereka pergi menuju ke Habasyah dengan membawa strategi yang sudah direncanakan. Fattasala awalan bil batariqah. Keduanya pertama kali konfirmasi dengan batariqah terlebih dahulu. Jadi enggak langsung ketemu Najasyi, tapi melewati jalur dalam, ketemu sama batariqah. Ya. Batariqah itu ya semacam kayak menteri kerajaan. Wasaqa ilaihimul hadaya, dan keduanya memberikan hadiah kepada menteri-menteri ini. Wa dzakara lahumul hadaf, dan keduanya menyampaikan tujuan dan misi utama mereka datang ke bumi Habasyah. Wa laqanahumul hujjah, dan kedua orang ini menyampaikan argumen, alasan, ya, yakni hal-hal yang membuat menteri-menteri ini tenang. Hatta wafaquhuma, hingga para menteri ini sepakat dengan tujuan dan misi dua orang ini. Thumma hadara ila an-Najasyi faqaddama ilaihi al-hadaya thumma kallama. Kemudian keduanya mendatangi Najasyi, kemudian memberikan hadiah kepada Najasyi, kemudian mulai berbicara. Ketika itu menteri ada di majelis dan sudah ada kongsi dengan dua orang ini agar keduanya membantu, agar mereka para menteri membantu dua orang ini untuk ngomong sama Najasyi. Faqala, maka keduanya berkata, ayyuhal malik, wahai raja yang terhormat, innahu qad dawiya ila baladika ghilmanun sufaha faraqu dinahum. Wahai raja yang terhormat, sungguh telah ada pemuda-pemuda bodoh yang berlindung di negerimu. Mereka ini murtad dari agamanya. Walam yadkhulu fi dinik, mereka juga tidak memilih agamamu. Waja'u bidinin ibtada'uh, dan mereka membawa agama yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. La na'rifuhu nahnu wa la ant, kami dan engkau tidak mengetahui hakikat agama baru ini. وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ. Dan kami telah diutus oleh tokoh-tokoh mereka dari kalangan nenek moyang, paman, keluarga mereka dengan tujuan agar engkau, wahai raja, mengembalikan mereka kepada kami. فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنَا. Mereka memiliki kedudukan dan posisi di sisi orang-orang ini. وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِي. Dan mereka lebih tahu tindakan orang-orang ini yang suka mencela dan mencerca agama kami. وَأَيَّدُوهُمَ الْبَطَارِقَ فِي مَقَالَهَا حَسْبَ الْخُطَّةِ. Para menteri mendukung ucapan dua orang ini sesuai dengan rencana yang tadi disepakati. Yakni para menteri juga mendukung, betul raja. Orang-orang yang ada di Mekah itu orang yang lebih tahu tentang kondisinya. Mereka datang ke negeri kita kan posisinya tamu, kita enggak tahu siapa mereka-mereka ini. Kita hanya melihat secara zahir mereka baik, tapi kita enggak tahu apa yang mereka bawa, apa yang mereka simpan. Nah, ini ada dua orang datang dari Mekah, diutus oleh orang-orang yang terpercaya, kabilah, tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjemput orang-orang yang sedang berlindung di sini. Mereka lebih tahu tentang kondisi orang-orang ini daripada kita. Ya, kalau diperkenankan, lebih baik kita kembalikan saja orang-orang ini. Walakinna Najasyi ihtata fil amri. Ternyata Raja Najasyi bukan orang yang ceroboh, bukan orang yang gegabah. Beliau adalah orang yang betul-betul hati-hati. Wa ra'a an yasma' al-qadiyya min at-tarafayn hatta yattadhiha lahu al-haqq. Maka Najasyi berpendapat untuk mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus hingga jelas siapa yang benar. Fada'al muslimin. Maka Najasyi memanggil kaum muslimin yang ada di negaranya. Wasa'alahum, dan bertanya kepada mereka. Ma hadad din alladhi faraqtum fihi qawmakum. Walam tadkhulu bihi fi dini wala dini ahadim min hadihil milal. Sampaikan kepadaku, apa agama yang kalian anut? Agama kalian membuat kalian keluar dari agama sebelumnya. Kalian juga tidak mengikuti agamaku dan juga agama-agama yang lain. Itu agama apa yang kalian anut itu? Fatakallama Ja'far ibnu Abi Talib 'anil muslimin. Maka Ja'far bin Abi Talib angkat suara mewakili kaum muslimin. Waqala, dan beliau mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja yang terhormat. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dulu adalah kaum yang sangat bodoh. Na'budul asnam. Kami dulu biasa menyembah berhala. Wa na'kulul maitah. Kami makan bangkai. Wa na'til fawahish. Kami melakukan tindakan-tindakan keji. Wa naqta'ul arham, kami suka memutus hubungan kerabat. Wa nusi'ul jiwar, suka mengganggu tetangga. Wa ya'kulu minnal qawiyyud da'if, yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Fa kunna 'ala dzalik, kami dulu seperti ini kondisinya, seperti itu kondisinya. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang utusan dari kalangan kami sendiri. Na'rifu nasabah, kami tahu bagaimanakah kemuliaan nasabnya. Wa sidqahu, kami sangat tahu kejujurannya. Wa amanatah, dan kami sangat tahu bagaimana amanahnya dia. Wa azazahu, dan kami sangat tahu bagaimanakah kehormatannya. Fada'ana ilallah linuwahidahu. Rasul ini mengajak kami untuk kembali kepada Allah, mengesakan Allah. Wa na'budahu, menyembah Allah semata. wa nakhla'u ma kunna na'bud nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awsan, dan memerintahkan kami untuk meninggalkan peribadatan yang kami dulu lakukan dan juga nenek moyang kami berupa ibadah kepada batu dan berhala. Wa amarana bi sidqil hadith, rasul ini memerintahkan kami untuk jujur dalam berucap. Wa ada'il amanah, memerintahkan kami untuk menyampaikan amanah. Wa silatul rahim, memerintahkan kami untuk menyambung hubungan kerabat. Wa husnil jiwar, memerintahkan kami untuk baik dengan tetangga. Wal kaffi 'anil maharim wad-dima', memerintahkan kami untuk menahan diri dari perkara yang haram dan menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, melarang kami dari tindakan-tindakan kekejian. Wa qawliz zur, ucapan dusta. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim dengan zalim. Wa qadfil muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a, memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa amarna bis salati waz zakati was siyam, rasul ini memerintahkan kami untuk salat, zakat dan puasa. Fa'addada 'alaihi umurul Islam, kemudian Ja'far menyampaikan beberapa syariat Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaddaqnahu wa amanna bihi, kami pun membenarkan dakwahnya dan kami pun beriman. Wa haramna ma haramallahu alaina, dan kami mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atas kami. Wa ahlalna ma ahalla lana, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan untuk kami. Fa'ada alaina qaumuna, tapi ternyata kaum kami tidak mendukung kami, mereka justru memusuhi kami. Fa'adzabuna, mereka menyiksa kami. Wa fatanuna 'an dinina, memaksa kami untuk keluar dari agama yang baik ini. Liyarudduna ila 'ibadatil awthani 'an 'ibadatillahi ta'ala, mereka ingin kami keluar dari beribadah kepada Allah menuju kepada peribadatan kepada berhala seperti sedia kala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith, dan mereka memerintahkan kami dengan paksa untuk menghalalkan kembali hal-hal yang menjijikkan yang dulu kami lakukan. Falamma qaharuna, ketika mereka sudah menindas kami. Wa zalamuna, mendzalimi kami. Wa dayyaqu alaina, mempersempit kehidupan kami. Wa halu bainana wa baina dinina, mereka menghalangi kami dengan agama kami. Kharajna ila biladi, maka kami pun keluar menuju negerimu. Wa akhtarnaka ala man siwak, dan kami memilih negerimu di atas negeri yang lainnya. Wa raghibna fi jiwarik, kami betul-betul berharap untuk bisa tinggal di negerimu. Wa rajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, dan kami berharap tidak ditindas di negerimu ini, wahai raja yang terhormat. Betul-betul disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib fakta dan real yang sebenarnya. Falamma sami'a an-Najasyi hadza, ketika Raja Najasyi mendengarkan penjelasan ini, talaba min Ja'far qira'at syai'in min al-Qur'an, beliau Raja Najasyi meminta Ja'far untuk membacakan sedikit dari Al-Qur'an. Faqara'a 'alaihi sadran min kaf ha ya 'ain sad, surah Maryam. Maka Ja'far membacakan beberapa ayat awal dari surat Maryam. Cocok, ya. Karena Raja Najasyi menganut agama Nasrani ketika itu, maka Ja'far membacakan ayat yang ayat ini menghormati ibu Maryam. Yang mana Maryam merupakan wanita terhormat di kalangan orang-orang Nasrani. Fabakan Najasyi hatta khadallat ay ibtalat lihyatuhu, ternyata Najasyi mendengarkan ayat ini dia pun menangis hingga basah kuyup jenggotnya. Wabakal asaqifa hatta akhdallu ay ballu masahifahum, dan uskup-uskup, yakni tokoh-tokoh orang-orang Nasrani ketika itu, mereka juga ikut menangis hingga jenggotnya basah dan basah mushaf-mushaf mereka, yakni lembaran yang ada di hadapannya pada basah kena air mata. Nangis kape, terharu, tersentuh dengan apa yang dibaca. Tsumma qala an-Najasyi, kemudian Najasyi mengatakan, inna hadza walladhi jaa bihi 'Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sungguh apa yang dibawa dan yang dibaca oleh orang ini sama dengan apa yang dibawa oleh Isa dari sumber yang sama. Yakni Najasyi mengakuinya. Alhamdulillah, agama Nasrani yang dipegangi oleh Najasyi itu sama, mirip, yakni masih masih murni, jadi enggak jauh beda dengan Islam. Thumma khataba man dubayyi Quraisyin wa qaal, kemudian Najasyi berkata kepada dua utusan Quraisy, yakni Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, beliau mengatakan, intaliqa fala wallah la uslimuhum ilaikuma wala yukadun. Najasyi mengatakan, silahkan kalian berdua kembali. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan tamu-tamuku ini kepada kalian. Dan mereka tidak akan ditipu. Fakhraja. Maka dua orang ini pun keluar dari majlis. Tayyib. Ini langkah pertama dua orang utusan Quraisy ingin menarik paksa orang-orang kaum muslimin yang ada di sana. Ternyata enggak membuahkan hasil. Bagaimana kelanjutannya? Ternyata Amr ibn al-As meradang, ngamuk, merasa kalah dan dipermalukan di majlis. Maka beliau yang ketika itu masih musyrik membuat langkah yang lebih ekstrim, ya. Ketika menyampaikan baik-baik ditolak, maka menggunakan cara yang kedua, sedikit atau bisa dikatakan kasar, ya, menggunakan langkah yang kasar. Seperti apa langkah yang ditempuh? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.